Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa qad kutila qablahu wazirahu wa mustasyarahu la'anahum Allah. Berkata al-Imam Ibn Kathir, dan sebelum terbunuhnya Musailimah al-Kadzdzab terbunuh terlebih dahulu wazirah, dua perdana, dua menterinya, wa mustasyarah, dan bahkan dua orang dekatnya sebagai ahli syura, sebagai penasihatnya. La'anahum Allah, semoga Allah melaknati mereka. Wa huma Muhakkam ibn Tufail alladhi yuqalu lahu Muhakkam al-Yamama. Yang pertama penasihatnya adalah Muhakkam al-Yamama. Qatalahu Abdurrahman ibn Abi Bakr, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr. Ramahu bisahmin wa huwa yakhthubu qaumahu, dilemparkan dengan panah, dengan anak panah, oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr tatkala Muhakkamul Yamamah, yakni penasihatnya Musailimah tadi ini, sedang berpidato di hadapan kaumnya. Ya'muru bi masalihi harbihim, sedang berpidato di hadapan kaumnya untuk briefing pasukan, dan dari jauh dilemparkan anak panah oleh Abdurrahman ibn Abi Bakr dan terbunuh. Wal akhir Nahar ibn Unfuwah alladhi yuqalu lahu Ar-Rajjal ibn Unfuwah. Penasihat yang kedua adalah Nahar ibn Unfuwah, yang ma'ruf dengan Ar-Rajjal ibn Unfuwah. Wa kana mimman aslama thumma irtadda, dan orang ini dulunya masuk Islam kemudian murtad, wal iyadhu billah. Wa saddaqa Musailima la'anahum Allah fi hadhihi syahada, dan dia kemudian membenarkan Musailima. Dulunya masuk Islam, kemudian murtad dan beriman kepada Musailimah al-Kadzdzab. Khudlan, maftun. Wa qad razaqallahu Zaid ibn al-Khattab qatlah, dan Allah telah memberikan rezeki kepada Zaid ibn al-Khattab sehingga dia berhasil membunuhnya. Qabla an yuqtala Zaid radhiyallahu anhu, sebelum terbunuhnya Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar ibn al-Khattab, sebelum beliau terbunuh, beliau berhasil membunuh penasihatnya Musailimah. Wa mimma yadullu ala kadhibir rajjal, di antara yang menunjukkan kedustaan orang ini, fi hadhihi syahadah, di dalam syahadat ini, persaksian kepada yang tadinya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, setelah itu berubah menjadi persaksian anna Musailimah Rasulullah. Na'udzubillah. Adalah ad-darurah fi dinil Islam, yakni perkara yang memang sudah darurah, yang enggak perlu dalil pun orang sudah faham bahwa ini adalah batil. Yang kedua adalah marawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, anna Musailimah, bahwasanya Musailimah kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musailimah pernah menulis surat kepada Rasulullah, sombongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya Musailimah Al-Kadzdzab isinya. Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah salamun alaik. Astagfirullahaladzim. Sama-sama Rasul ini. Isi suratnya Musailimah, Bismillahirrahmanirrahim. Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah salamun alaik. Amma ba'd. Bisa bahasa Arab dia tapi. Lancar bahasa Arabnya. Amma ba'd. Fa inni qad asyraktu ma'aka fil amr. Lihat kalimat-kalimat sombongnya. Amma ba'd, kata Musailimah, karena sesungguhnya saya telah mengangkat engkau sebagai sekutu saya di dalam masalah kenabian. Saya telah mengakui engkau, wahai Muhammad, sebagai orang yang setaraf dalam kedudukan dengan saya sebagai nabi. Sombongnya yakni Rasulullah di bawahnya. Falakal madar waliyal wabar. Maka kamu adalah berhak untuk menguasai wilayah bagian pegunungan, saya bagian kota, atau sebaliknya. Tayyib, wa yurwa falakum nisful ard wa lana nisfuha. Dan dalam lafaz yang lain kata Musailimah, karena saya sudah mengakui bahwa kamu adalah sebagai sama kedudukannya dengan saya, sama-sama Rasul, maka saya sudah memberikan kepada kalian sebagian daripada wilayah kekuasaan kami, dan bagi kami sebagiannya, bagi dua kekuasaan. Kurang ajar benar-benar Musailimah. Jangan heran ya ikhwan kalau ahlul batil merendahkanmu dan menghinakanmu. Rasulullah demikian, ya jelas sakit hati. Musailimah dengan sombongnya menulis surat kepada Rasulullah, saya sudah merelakan kepada kalian untuk mengambil separuh dari tanah kekuasaan ini. Toyib. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Hanya saja, atau walaupun kaum Quraisy mereka adalah orang-orang yang ya'tadun, yang tidak mau tunduk. Tetapi sudah ngalah Musailimah. Fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membalas suratnya Musailimah ini dengan ucapan. Jadi kita enggak heran ya ikhwan kalau di zaman sekarang ada orang kafir Yahudi Nasara mengatakan bismillahirrahmanirrahim, mengatakan assalamualaikum, mengatakan alhamdulillah. Dari zaman Musailimah bisa mengfasih kok bismillahirrahmanirrahim suratnya. Rasulillah Muhammad Rasulillah ngomongnya. Naam. Dibalas oleh Rasulullah bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Musailimah al-Kadzdzab. Dibalas oleh suratnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isinya bismillahirrahmanirrahim dari Rasulullah kepada Musailimah al-Kadzdzab, pendusta. Jangan basa-basi dengan ahlul batil ya ikhwan. Jangan basa-basi dengan ahlul batil yang memang ahlul batil sudah ketahuan tabiatnya. Ada ahlul batil yang memang terfitnah sehingga perlu kamu ambil hatinya. Ahlul batil seperti Musailimah yang sudah berkali-kali diingatkan, yang jelas sombong membangkang, apa perlunya untuk basa-basi? Ila Musailimah al-Kadzdzab. Salamun ala man ittaba al-huda. Demikian kaidahnya ya ikhwan, atau caranya ya ikhwan. Salam bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Artinya Musailimah enggak terkena salam ini. Amma ba'd. Fa innal arda lillah. Bumi adalah milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah akan mewariskannya bagi siapa yang dikehendakinya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan di tangannya orang-orang yang bertakwa. Wa qad qaddamna ma kana yata'atahu Musailimah. Dan telah kami dahulukan kebiasaan Musailimah. Wa yata'anahu la'anahu Allah. Dan apa-apa yang di ucapan-ucapan yang dipaksakannya minal kalam, beberapa ucapan alladhi huwa askhaf minal hadayan, yang lebih rendah daripada gigawan orang. Mimma kana yaz'umu annahu wahyun, yang dia menduga bahwa ini adalah wahyun minar rahman, dari ar-rahman. Ta'ala Allahu amma yaquluhu wa amsaluhu 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh Musailimah dan orang-orang yang sepertinya. Walamma mata Rasulullah, tatkala Rasulullah meninggal, za'ama annahu istaqalla bil amr. Ya subhanallah, bagaimana syaitan membesarkan kepalanya Musailimah. Begitu Rasulullah meninggal, dia za'ama, menyangka, yakin bahwa sayalah Rasul satu-satunya, sudah tidak ada lagi saingan. Karena Abu Bakar bukan Rasul, khalifah. Adapun Musailimah Rasul, merasa dia adalah istaqalla bil amr. Min ba'dih wastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu, dan dia pun mempengaruhi kaumnya dan ternyata kaumnya pun mentaatinya. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan kepada kaumnya, jawarinya, khudhid duffa ya hadhihi wal 'abi wa bathhi mahasina hadzan nabi, tawalla nabiyyu bani hasyimin wa qama nabiyyu bani ya'rib ya arabi. Memerintahkan kepada jawarinya, biasa raja-raja zaman dahulu ada budak anak kecil yang biasa menyanyikan, mendendangkan bait syair. Kata Musailimah, dendangkan bait syair ini. Khudhid duffa ya hadhihi wal 'abi, ambillah dufmu, duf yakni semacam rebana tapi enggak ada gicingnya, enggak ada kituk-kituknya, itu yang kekok, yang gerijiknya itu yang di sampingnya itu musik itu yang dipakai oleh grup Nasi Dariah. Naam. Kalau yang dipakai grup Nasi Ponggol, sendok, centong enak. Tapi kalau ada Nasi Dariah, nasi basi. Fitnah. Khudhid dufa ya hadhihi wal abi, ambillah dufmu wa ini dan mainkan. Wa bathi mahasina hadzan nabi, dan dendangkan kebaikan-kebaikan nabi yang ada di tengah-tengah kalian ini, yakni Musailimah. Tawalla nabiyyu bani Hashimin, sudah pergi nabinya bani Hashim. Wa qama nabiyyu bani Arabi, sekarang yang ada adalah nabi bani Ya'rib di tengah kalian. Ini kata Musailimah. falam yumhiluhu Allah ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qalilan hatta sallata alaihi sayfan min suyufih. Dan Allah tidak membiarkannya begitu lama setelah Rasulullah meninggal sampai Allah azza wa jalla memberikan kekuasaan kepadanya sayfan min suyufi, pedang daripada pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, wa hatfan min hutufih, dan kematian yang ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla, fa ba'aja batnah wa fallaka ra'sahu ad wa ajjal Allah bi ruhihi ila an-nar fa bi'sal qarar. Dan Allah menyegerakan rohnya ke neraka jahannam, waliyadu billah. Qala Allah ta'ala, wa man adhlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah wa la tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tuzawna 'adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Ayat ini menerangkan, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengaku-ngaku atas Allah kedustaan dan dia mengatakan uhiya ilayya, bahwa dia mendapatkan wahyu, walam yuha ilaihi syai, sementara kenyataannya dia tidak mendapatkan wahyu sedikit pun. Atau dia mengatakan saunzilu mithla ma anzalallah, dia pun mendapatkan atau diturunkan kepadanya seperti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Walau tara, dan jika kalian melihat ketika orang-orang yang zalim dalam keadaan sakaratul maut dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk mencabut roh mereka dengan dahsyatnya, al-yawma tuzawna adzabal huni, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang hina akibat daripada ucapan-ucapan kalian terhadap atas nama Allah tanpa ada kebenaran, dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah. Fa Musailima wal Aswad, maka Musailima dan Al-Aswad, wa amthaluhuma, dan orang-orang yang semisalnya, la'anahumullah, ahakkun nas, orang manusia yang paling pantas dukhulan fi hadhil ayatil karimah, orang yang pertama kali masuk di dalam ayat atau ancaman ayat ini. Wa aulahum bi hadhil uqubati al-azimah, dan orang yang pertama kali dengan ancaman atau azab yang seperti ini. Alhamdulillah ya khuan, kita sudah menyelesaikan kejadian-kejadian tahun ke-11 Hijriah. Sekarang atau pertemuan berikutnya masuk tahun ke-12 Hijriah. Berarti tahun ke-11 Hijriah apa aja kejadiannya ya khuan? Ringkasannya, yang pertama apa? Tahun ke-11 Hijriah yang pertama apa kejadiannya? Keluarnya Abhalah. Abhalah mengaku menjadi nabi di Yaman, sekaligus meninggalnya tahun itu juga. Yang kedua, keluarnya Musailimah. Kalau pengakuannya dari sebelum itu sebenarnya dia, cuma tidak apa-apa. Pengakuan keluarnya Musailimah al-Kadzdzab. Yang ketiga, meninggalnya Rasulullah ya, meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan gak ya, kawan? Benar. Disebutkan enggak di Ibnu Katsir? Disebutkan. Naam, barakallahu fikum. Meninggalnya Fatimah. Apa lagi? Perang Yamamah. Terus dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Dibaiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah. Terus diberangkatkannya pasukan Usama bin Zaid. Kemudian apa lagi ya kawan? Meninggalnya saudaranya Umar, Zaid bin Khattab. Masya Allah, alhamdulillah, ingat ya. Terus apa lagi? Siapa ingat ya kawan? Ini kejadian semua. Ini ringkasannya, kejadian tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah, kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Naam, diberangkatkannya pasukan Khalid ibn Walid oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kejadian yang paling besar lagi apa ya kawan? Yang bahkan dikenal hari tahun itu dengan tahun apa ya kawan? Yaumur Riddah. Yang paling banyak kejadian dan yang paling dahsyat adalah kejadian apa ya kawan, tahun 11 Hijriah, murtad besar-besaran. Hari apa namanya dikenal dengan murtad besar-besaran. Fana'am. Ini diantaranya yang kita ingat. Dan kalau mau ingin ringkasannya, fadhol, kalau ada yang mau ringkas dari apa yang kita baca dari Al-Bidayah Tuan Nihayah, dari kejadian-kejadian tahun ke-11 Hijriah. Wassubhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.